pelajaran kita mengenai surah Al-Fatihah. Aap log achhi tarah jante hain ki ye 7 ayat par mushtamil ek surat hai. Tuan-tuan semua mengetahui bahwa ini terdiri dari 7 ayat jisse Quran-e-Majid ka aghaz hota hai, yang merupakan permulaan Al-Qur'an. Ye surat Makkah mein hi nazil hui thi, turun di Makkah. اور اس کا پڑھنا ہمارے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے. Dan bagi kita penting untuk dibaca di setiap rakaat salat. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ menulis dalam tafsir beliau کہ ایک دن میں مختلف رکعات میں جو سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کو اگر گنا جائے تو یہ 40 سے لے کر 80 تک اس کی تعداد بن جاتی ہے. Kalau dihitung jumlah kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari dalam berbagai kesempatan, maka akan didapat 40 sampai 80 kali kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari. وہ تعداد پھر حضور نے تفصیل سے آگے لکھی ہے کہ فجر کی نماز میں 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں اور 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں. 4 بار فجر کی نماز میں آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں. Lalu beliau رضی اللہ عنہ merinci, misalnya beliau tulis bahwa di sholat fajar 2 rakaat sunnah dan 2 rakaat fardu, jadi 4 rakaat kita baca di waktu pagi. Isi tarah huzur ne namaz zuhur, asar, maghrib, isya aur iske ilawa tahajjud aur kuch aur nawafil bhi hum ada karte hain, un sab ko gin ke iski maximum tadad 80 batai hai. Dan semua sholat ya fardu dan kemudian sholat-sholat sunat dan tahajud dan sholat-sholat nafal yang lain dijumlahkan seluruhnya, maka maksimal kita membaca surah Al-Fatihah itu setiap hari 80 kali. Aur huzur ne ye bhi bayan farmaya hai ke jo log nawafil tahajjud ya nawafil ada nahi karte to agar kam bhi kiya jaye phir bhi ye tadad 40 tak ho jayegi. Dan jika ada orang-orang yang tidak sholat tahajud dan sholat-sholat yang lain, maka minimal dia membaca 40 kali setiap hari. Itu kata huzur awal radhiyallahu anhu. Quran-e-Majid ke jo mukhtalif hisse hain inko hum surat ka naam dete hain. Setiap bagian sempurna dari bagian-bagian Al-Quran kita menamakannya surah. Aur اس طرح کے 114 حصے قرآن مجید میں ہیں, یعنی 114 سورتیں ہیں. Sehingga dengan pembagian itu ada 114 bagian Al-Quran atau 114 surah Al-Quran. اور سورت کو سورت کا نام خود قرآن مجید نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. Dan nama surah Al-Fatihah ini Allah Ta'ala sendiri yang menamakannya di dalam Al-Quran. تمام جو سورتیں ہیں ان کو سورت ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے. Kenapa nama-nama surah itu kita sebutkan demikian? Karena memang ada tersebut di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah کی ایک آیت ہے کہ اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ. Jadi salah satu contoh tadi dibacakan dalam surah Al-Baqarah yang sudah beliau baca tadi, ada kata surah di dalam ayat tersebut. So surat ko hum surat kyun kehte hain? Isliye ke Allah Taala ne bhi ise surat kaha hai. Kenapa kita menyebutnya surah itu dengan surah? Karena Allah Taala sendiri yang menamakannya surah. Aur اس الہامی نام کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کیا کرتے تھے. Dan berdasarkan wahyu inilah Hadrat Rasulullah SAW menggunakan istilah ini dalam sabda-sabda beliau. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علیہ آنفن سورتن کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. Begitu juga dalam hadis disebutkan bahwa Hadrat Anas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, barusan turun surah kepada saya. Jadi beliau gunakan kata surah. To isliye ye yaad rakhen ke aajkal hum jo chapter surat ka lafz Quran Majeed ke mukhtalif hisson ko kehte hain to ye naam koi baad mein nahi rakha gaya. Jadi harus diingat bahwa penggunaan kata surah ini untuk ayat-ayat, untuk surah, untuk bagian-bagian Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Jadi bukan diambil dari tempat lain atau dinamakan setelah turun wahyunya itu, bukan. Ye ilhami naam hai, Quran-e-Majid mein iska zikr hai, aur Ahuzur sallallahu alaihi wasallam bhi isi naam se isko zikr kiya karte the. Jadi nama ini adalah nama yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala dan Hadrat Rasulullah SAW juga menggunakan nama ini di dalam sabda-sabda beliau. Arabi zaban ek bahut wasi zaban hai. Hame malum hai ke ek ek lafz ke kai maani hua karte hain. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas sehingga satu kata memiliki berbagai macam arti. Isi tare surat ka jo lafz Arabi mein hai uske bhi kai maani hai. Begitu juga kata surah dalam bahasa Arab memiliki berbagai macam arti. Iska ek maana manzilatun hai. Manzilatun jise darja kehte hain. Salah satu arti dari surah dalam bahasa Arab artinya manzilah, artinya derajat. Iska ek aur maana sharafun jise hum buzurgi bolte hain wo hai. Salah satu artinya juga sharafun, arti kemuliaan. Phir iska ek maana alamatun yani nishan hai. Dan yang berikut adalah alamatun, artinya tanda. Isi tarah unchi diwar ko ya unchi imarat ko jo khoobsurat ho use bhi surat kehte hain. Begitu juga dinding yang tinggi dan indah disebut juga surat. Isi tarah iska ek maana bakiya ka bhi hai, bakiya hissa jo apni zaat mein pura bhi ho. Jadi salah satu artinya juga bagian yang tersisa dan masih sempurna, itu pun disebut surah. Isi tarah aisi shay jo puri aur mukammal ho usko bhi surat kehte hain. Begitu juga sesuatu yang baik dan sempurna, itu juga disebut surah. Surat ki jama suar hai dan jama daripada surah suar. Aaj ka jo sabak hai abhi main yahi tak mukhtasir rakhta hu. Abhi aapki agli class ka waqt ho gaya hai. Sampai di sini dulu kelas saya, sekarang kelas yang berikut akan. Kal main iske mutalliq kuch sawal karke aapka ek jaiza sa lunga, kya yaad rakha, phir hum aage badhenge. Jadi besok saya akan menanyakan pada tuan-tuan apa saja yang sudah tuan-tuan dapatkan dari sini, lalu kemudian nanti dari situ baru kita akan maju lagi pelajaran berikutnya. Abi kuch aur sabko mein hum dobara milenge inshallah.